saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dan ilmu, selain ia merupakan ibadah, ilmu ini tidak ada yang menandingi. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi bagi siapa yang benar niatnya. Qalu, kemudian ada yang bertanya, wa kaifa tasihu niyyah ya Aba Abdullah? Kemudian Imam Ahmad ditanya, bagaimana mengetahui niat yang benar wahai Abu Abdullah? Bagaimana niat yang benar itu? Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, yanwi ruf'al jahli an-nafsi wa an-ghairi. Itu ia berniat mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, tentu seorang yang ingin menuntut ilmu harus ia perhatikan bagaimana niatnya. Apakah niatnya ingin mendapatkan kehormatan di dunia, ataukah niatnya ingin terkenal, ataukah ia menuntut ilmu ingin memberikan manfaat kepada manusia. Jadi harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Pertama harus ikhlas. Ikhlas niyyah lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niat kan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas dalam menuntut ilmu yakunu bi an tanwiya umuran. Keikhlasan dalam menuntut ilmu itu mengharuskan kita dalam berniat pada beberapa perkara. Yang pertama adalah seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, ia harus mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Imtisalu amrillahi ta'ala. Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya agar ia taat pada perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Allah ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lidambik. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wastagfir lidambik. Dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Ini pertama harus mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya agar berilmu dulu. Ya, pertama ilmu dulu. Setelah itu Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beristighfar atau mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama diperhatikan itu ilmu. Harus tahu dulu siapa Tuhan kita. Ya. Orang yang sudah mempelajari ilmu, nah, ia akan mengetahui siapa Tuhannya. Kemudian perkara yang kedua, ya, hifdzu syari'atillah. Seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, ia harus niatkan menuntut ilmu karena ingin menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu harus diawal dengan menuntut ilmu dan menghafal ilmu itu sendiri dan menulis ilmu itu. Ya, ini orang yang ikhlas menuntut ilmu karena ia niat ingin menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, himayatus syariah wa difa'a anha. Orang yang ikhlas menuntut ilmu karena ia ingin menjaga syariat Allah dan membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya tidak ada para ulama atau orang-orang yang berilmu, maka syariat Allah itu tidak akan yang ada yang melindungi. Dan tidak ada seorang pun yang akan membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya ketika mereka membantah ahlu bid'ah dan menjelaskan kepada ahlu bid'ah tentang kebatilan bid'ah-bid'ah mereka. Ini salah satu contoh bagaimana para ulama, bagaimana keikhlasan mereka menuntut ilmu. Mereka ikhlas menuntut ilmu karena ingin melindungi syariat Allah, karena ingin membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan zaman sekarang. Sebagian orang menuntut ilmu, niatnya bukan ingin melindungi syariat Allah atau membela syariat Allah. Akan tapi mereka menuntut ilmu untuk membela kesesatan. Banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, ia bela. Dan hal ini ya, terkadang mereka lakukan karena ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan harta dunia. Dia rela melanggar syariat Allah dan membela kesesatan karena hanya ingin mendapatkan tujuan dunia. Kemudian perkara yang keempat, seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu karena ia ingin mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ia mengetahui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang empat ini itu wajib ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Zikrur Rahman Hafizahullah dengan judul Ada Penuntut Ilmu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.